Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut bab 20, betul ya? Iya. Iya. Tadi terakhir bahasannya apa? Tadi terakhir bahasannya apa? Berlebihan pada orang soleh. Sekarang bab 20. Kalau di sini halaman 90 nggih dibuka. Ada yang belum dapat buku? Sudah nggih, Tay? Bab 20, sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kubur orang soleh. Kalau tadi pada orang solehnya, sekarang pada kuburnya. Ada, pembahasannya lengkap banget kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bahas itu. Jadi kena semuanya, padahal beliau gak hidup di zaman ini loh. Padahal di waktu lama sekali, ternyata apa yang beliau bicarakan terjadi juga di zaman jenengan hidup di 2017 ini. Sama. Nah, coba lihat judul bahasa Arabnya, maja'a minat taglid fi man abadallaha inda qabri rajulin saleh fa kaifa iza abadahu. Yaitu peringatan keras bagi seseorang yang beribadah pada Allah di kubur. Beribadah pada Allah di kubur orang soleh. Bagaimana lagi dia nyembah orang soleh tadi? Ini pahami kalimatnya, ini lihat. Dia beribadah di kubur orang soleh. Beribadahnya untuk Allah. Tempatnya di kubur orang soleh. Beribadahnya untuk siapa? Untuk Allah. Paham ya? Bukan nyembah orang solehnya langsung. Namun doa di situ ibadahnya untuk Allah. Maca Quran di situ lebih afdol katanya. Lebih afdol di situ ibadahnya untuk Allah juga. Beri tumbal di situ tumbalnya untuk Allah. Namun dikubur orang soleh. Ini belum sampai menyajikan ibadah pada selain Allah loh di sini. Belum dia minta pada selain Allah, belum doa pada selain Allah. Cuma nganggap lebih afdal lakukan ibadah di kubur orang soleh ini. Ini belum ini. Maka beliau beri lagi, fa kaifa idza abadau? Gimana lagi sampai minta-minta di situ pada orang soleh yang sudah mati? Berarti ada dua hal ya. Ada dua hal yang dibicarakan. Yang pertama, ibadah di kubur orang soleh. Ibadah di kubur orang soleh. Ibadahnya kepada siapa? Allah. Jenengan sembelih kurban misalnya. Namun anggapnya afdolnya itu di kubur orang soleh ini. Pahalanya lebih besar. Nazar, puasa itu tunaikannya di kubur orang soleh ini. Itikaf, wah, itikafnya untuk Allah. Namun saya mau itikaf di kubur orang soleh ini. Tahu itikaf bahasa pesugihannya apa? Nyenyepi. Toko. Bersemedi. Ya. Semedi ya toh? Semedi. Semedi. Ya. Bahasa ini orang pas nih Allah. Topo tadi ya, itu ada lewat kubur, ada petilasan-petilasan ya? Ada doa di situ dan ada ibadah lainnya. Ini paham ya? Jadi ibadah di kubur orang soleh. Ibadahnya untuk siapa? Allah. Sekarang ada bentuk yang kedua, ibadahnya pada orang soleh langsung. Berarti doanya pada orang soleh langsung. Mana yang lebih parah? Yang pertama apa yang kedua? Dua. Yang kedua. tapi dua-duanya diingatkan di sini. Ya, dua-duanya diingatkan di sini. Sama-sama terlarang. Tamu yang lebih parah yang kedua. Syirik akbar kalau yang kedua. Minta doa. Bukan minta doa. Doa pada kubur orang soleh tadi. Sudah, sekarang kita lihat. Ya. Pembahasan rincinya di sini. Lihat, dibacakan. Jadi judul. Bab 20. Sikap keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kubur orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap keras terhadap orang yang beribadah di kubur orang soleh. Lantas bagaimanakah sikap beliau kalau ada orang yang sampai menyembah kubur tersebut? Rasulullah SAW bersikap keras terhadap orang yang beribadah di kubur orang soleh, ibadahnya untuk Allah. Lantas bagaimanakah sikap beliau kalau ada lihat orang yang nyembah-nyembah kubur, sujud di situ, minta-minta di situ, sholat di situ pada ahli kubur. Sholatnya untuk ahli kubur, doanya untuk ahli kubur. Dua hal dibicarakan langsung. Yang pertama lebih ringan daripada yang kedua, namun dua-duanya diingatkan. Terjadi enggak di zaman ini? Terjadi. Ada atau tidak? Ada. Bentuknya seperti apa, Bapak? Ziarah. Ziarah piye? Nah, wis paham toh? Yes. Ya. Itu berapa biayanya itu? 200. Oh, tergantung walinya juga paling ya. Tergantung kuburnya. Antara jarak dekat jauh dan kuburnya mungkin juga ya. Tetap laris manis. Alasannya kedoknya itu budaya, ya toh? Nggih. Ngalap berkah. Ngalap berkah kita sudah bahas dulu belum? Sudah. Sudah ya. Ngalap berkah sudah lewat di sini. Baik, sekarang baca riwayatnya. Diriwayatkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Tentang gereja yang dilihat di negeri Habasyah. Habasyah itu di mana, Bapak-bapak? Ethiopia atau di Sudan Selatan, pokoknya di Afrika bagian timur, tapi bagian timur utara. Ya. Terus, beserta gambar-gambar yang berada di dalam gereja tersebut. Nah, jadi di gereja itu banyak gambar-gambar. Ya, kalau orang Muslim taruh gambar-gambar kiainya di situ juga mirip seperti tiang Nasrani. Ya, mirip. Ini di masjidnya ditaruh foto-foto, wah ini kiai-kiai wali-walinya semua dipasang di masjid. Situ ada di arah kiblatnya nanti langsung kiai yang paling agung. Wah, mirip seperti gerejanya tiang Nasrani. Terus Nabi lantas bersabda yang artinya, jika ada orang yang soleh atau hamba yang soleh di antara mereka yang meninggal, mereka bangun di atas kuburnya tempat ibadah dan menggambar wujud orang soleh tersebut di dalamnya. Mereka itu adalah sejelek-jelek orang di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulaika idza mata fihim rajulun shalih awil abdu soleh banau ala qabrihi masjidah wa sawwaru bi tilka suwar ulaika syirarul khalqi innallah. Jika ada tiang soleh atau hamba soleh yang mati, mereka bangun di atasnya kubur. Nih loh, ini orang soleh ya, dan itu nanti bersatu antara tempat ibadah mereka dengan kubur orang soleh tadi, dan menggambar wujud orang soleh tersebut di situ. Mereka itu adalah syirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Ada dua hal di sini dikatakan sejelek-jeleknya makhluk, berarti yang pertama bangun kubur itu dengan tempat ibadah. Jadi di sini kuburnya di atasnya tempat ibadahnya. Alias kubur bersatu dengan, kalau zaman kita berarti kubur bersatu dengan masjid. Ya, kubur bersatu dengan masjid. Disebut syirrul khalqi yang kedua, sejeleknya makhluk yang kedua. Tadi buat gambar. Buat gambar orang soleh. Lebih-lebih lagi orang soleh. Dua ya, dikatakan syirrul khalqi makhluk yang jelek dua. Yang satu apa? Membangun kubur. Kubur di atasnya itu tempat ibadah. Atau kalau kita, kubur dan masjid dibangun berbarengan satu tempat. Ada enggak? Ada atau tidak? Hati-hati. Biasanya itu wasiat saking yang wakaf. Tolong pas aku mati dikubur di tanah wakafku, yaitu masjid, gak boleh dipenuhin. Ini wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Kalau apa? Ini kan sudah mati. Waktu hidupnya, nah dia kan biasanya pesan nanti kalau mau meninggal dunia. Ya pokoknya gak boleh. Itu syirarul khalqi. Yang kedua, buat gambar-gambar orang soleh. Macam tadi gambarnya di tempat ibadahnya. Ketika lihat gambarnya tadi penuh sekali, sangat sekali mengagungkannya. Disebut syirarul khalqi. Sejelek-jeleknya makhluk. Hati-hati. Dan di sini lihat bahasannya terkait dengan yang kita bahas, beribadah pada Allah dikubur orang soleh. Sama tadi dia buat tempat ibadahnya itu tadi dekat kubur kan, ya kan, bersatu dengan kubur nih. Berarti walaupun dia sholat untuk Allah, dia sholatnya untuk Allah, namun nganggapnya ini dikubur orang soleh ini lebih afdal. Kenapa bapak? Kenapa enggak boleh? Saya nyembah Allah kok. Kenapa enggak boleh? Sebagai sarana. Saya ibadahnya sholatnya untuk Allah. Saya ngadap kiblat. Ya. Selain itu apa? Sarana mendekatkan kesyirikan. Sarana mendekatkan pada syirik. Itu masalahnya. Coba jenengan ya. Ya, ini jadi ahli kubur misalnya. Nah, saya ibadahnya untuk Allah nih. Saya ngadap sana. Samping ini kubur orang soleh loh. Awalnya saya nggak nganggap ini saya nggak minta ke situ. Namun kok Allahu Akbar. Aduh, masya Allah, ini kok khusyuk sekali ya dibandingkan saya sholat di masjid DS ya kemarin ya. Allahu Akbar. Ini khusyuk sekali. Oh, berarti ini afdolnya tuh di sini. Setan berikan was-was nanti itu. Sudah, kowe nang kubur. Sholat situ saja, itu lebih afdol. Lama-lama nganggap seperti itu, kuburnya itu diminta. Makanya ini diberi catatan, catatan penting ini. Beribadah untuk Allah di kubur orang soleh adalah perantara menuju syirik. Beribadah pada Allah dikubur orang soleh adalah perantara menuju syirik. Makanya dalam agama kita itu tidak diajarkan syirik, jelas. Namun perantara menuju syirik juga dilarang, dicegah. Itu dikenal dengan istilah saddudz zara'i. Kita dicegah, ditutup pintu agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang lebih parah, yaitu syirik. Ini dicegah. Contoh sederhananya, kenapa dua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram itu enggak boleh? Saya enggak selingkuh kok. Kenapa? Lama-kelamaan menuju zina. Peluangnya besar enggak? Iya. Cerak-cerak, dekat-dekat lagi. Waduh, nyetrum. Ah, tambah lagi pengen nyetrum lagi, dekat lagi. Terus akhirnya, ayo kita inilah sudah senang sama senang kan? Ora masalah. Selingkuh, zina. Iya kan? Perantara dia terjang dulu. Makanya dilarang. Bukan hanya zinanya yang dilarang, namun perantara menuju zinanya juga dilarang. Itu namanya satu zara'i. Ditutup pintu ini. Gak boleh dua-duaan. Biar tidak sampai terjerumus dalam zinanya langsung. Coba kalau jenengan bilang, wah oke orang masalah kok aku orang selingkuh. Tunggu nanti, tunggu waktunya. Ya, tunggu waktunya. Ya, tunggu waktunya lagi. Pelan-pelan itu akan diantar terus. Setan kan goda dari yang pelan-pelan dulu, nggak langsung suruh selingkuh. Ya, namun perantaranya dulu dilakukan. Syirik juga sama seperti itu. Paham ini ya? Jadi kesimpulannya tadi apa? Beribadah pada Allah dikubur orang soleh, termasuk perantara menuju syirik. Walaupun tidak kita katakan syirik langsung, itu perantara, dilarang juga. Belum bisa dihukum syirik akbar. Wong saya belum berdoa kok. Saya kan ibadahnya pada Allah, diharamkan. Sama tadi, saya elus-elus Pak Kiai, nganggap ini berkah. Syirik enggak? Atau perantara? Perantara. Nah, karena saya belum minta pada Pak Kiai. Saya datang ke kuburnya, ngambil tanahnya. Gimana? Perantara atau gimana? Sire. Kalau baru disentuh-sentuh saja belum. Namun kalau ambil lemahnya, dibawa pulang, simpan di lemari, nganggap ini nanti laris. Berarti jadi syirik. Datang ke biasanya itu ada yang punya keyakinan, wah ini Masjidil Haram. Diusap-usap itu tiang-tiang Masjidil Haram. Ya. Ini kan kenyataan, ini bukan saya buat-buat, ini kenyataan. Ini orang-orang maaf, ini negara lain yang buat sebelum negara Indonesia ini, sebelum orang Indonesia maaf. Ya, niru-niru. Ini ada yang usap-usap itu tiangnya itu. Kalau polisi Saudi sudah tahu itu salah itu kayak begitu. Dia datangi polisi Saudi itu. Apa yang kamu usap-usap itu? Wah, iki dulu Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj dari sini. Oh, polisinya bantah lagi. Ngeyel kamu itu, tanya itu saya sudah ada di situ itu kantornya itu. Tanya itu, ini emangnya dulu tempatnya siapa? Gur ngawur jawabnya. Orang Indonesia tahu kayak begitu, datang lagi usap lagi. Allah. Kok niru-niru itu loh? Budayanya gur niru. Syirik enggak? Perantara. Nanti sampai dia yakin, wah saya usap-usap ini nanti dapat berkah, Allah kabulkan doa saya, dapat berkah. Itu nanti baru masuk pada syirik. Jadi ingat, ada yang jadi perantara, ada yang dihukumi syirik. Dua-duanya enggak boleh. Beribadah pada kubur orang soleh itu masuk perantara, tetap tidak boleh. Sebagaimana berdoa minta pada orang soleh yang sudah mati dalam kubur, itu syirik akbar. Sudah paham ini ya? Nah, jadi pintar kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, jawab, bahas dulu itu perantara dulu. Enggak usah dibahas minta pada kubur langsung. Itu jelas siriknya. Ini dicegah dulu, dilarang. Bahwa hadis seperti ini, Rasul sudah melarang seperti itu berarti. Terus diriwayatkan ya, dalam mereka telah melakukan dua hal. Mereka telah melakukan dua hal yang menyebabkan orang-orang terhalangi dari agama Allah, yaitu mereka telah membangun masjid di atas kubur orang soleh, dan mereka telah membuat gambar orang soleh tersebut. Itu yang tadi kita bahas, syirarul khalqin. Syirarul khalqin itu siapa? Dua hal tadi yang disebut, bangun masjid di atas kubur dan membuat gambar orang soleh untuk diagungkan. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak sholat di masjid yang ada kubur? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Enggak usah sebut masjidnya, pokoknya jenengan sudah paham. Ya pokoknya sudah paham, ada masjid seperti itu baiknya tidak sholat di situ. Kalau masih dalam satu pagar masjid, nggih, masih satu pagar masjid, tidak boleh sholat di situ. Cari masjid lain. Sudah mikir sendiri, gak usah sebut-sebut masjidnya. Ya. Terus solusinya gimana kalau gitu? Gimana kalau gitu solusinya? Biar bisa sholat di situ. Kuburnya dibongkar, dipindah, atau masjidnya dibongkar. Salah satu harus dipilih. Tidak boleh bersatu masjid dan kubur. Itu loh tadi akibatnya, itu tadi perantara menuju kesyirikan. Orang yang ngaji tahu itu paham kayak begini. Penting. Ya. Terus diriwayatkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa tatkala Rasulullah hendak diambil nyawanya. Berarti kapan itu? Mau meninggal dunia ya? Dan ini berarti jadi wasiat penting nanti kalau beliau sampaikan. Ingat, ini jadi wasiat penting. Orang mau mati, mau meninggal dunia, kemudian ngomong sesuatu, itu pasti orang akan dengar itu. Ya, ini tanah bapak nanti tolong segera diurus. Gua utang bapak ini nanti tolong ini. Ini wasiat untuk ini, wasiat untuk ini. Pasti akan segera didengar wasiat-wasiat tadi. Omongannya yang di akhir-akhir, masa-masa terakhir ini pasti akan didengar. Terus. Beliau segera menutupkan kain di atas wajahnya. Tatkala beliau merasa sesak napas, maka beliau pun membuka kain tersebut. Dalam kondisi demikian itu, beliau bersabda, yang artinya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi kan kalau dengar ini, apa langsung merasa, wah ini untuk Yahudi Nasrani saja atau untuk tiap muslim juga? Kalau orang muslim niru seperti itu, berarti mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan salahkan Yahudi Nasrani terus. Kita niru mereka, termasuk mereka. Mantasabbabi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang niru-niru mereka, termasuk mereka. Berarti kalau niru dalam hal ini yang dilaknat oleh Allah, orang muslim juga kena laknat sama seperti Yahudi dan Nasrani. Apa di sini kena laknatnya? Ittakhadhu kuburo ambiyaihim masajid. Mereka jadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Apa bentuknya tadi? Masjid dengan kubur-kubur satu. Entah itu kuburnya di arah kiblat, entah itu di arah utara selatan. Sak halaman karo masjid. Lebih-lebih lagi kalau arah kiblat loh. Saya pernah waktu sholat ini bukan di sini, nggak usah sebut sini, jadi kan cari sendirilah. Pas di Lombok sana, wah sudah berapa sholat kita lakukan itu? Mungkin dua sholat subuh, pas siang itu baru saya lihat, di depan ini kok ada ruangan istimewa ini, kok kain-kain putih semuanya ini. Sama ustaz-ustaz yang lain sudah sholat, saya langsung beritahu itu, ustaz, masalah ini kita sholat di masjid ini. Ternyata depannya itu kubur. Wah, langsung bubar itu. Sudah-sudah kita sholat di rumah aja. Itu arah kiblat. Kain putih itu disebut apa itu? Bukan. Yang nutup kijing itu apa? Mori. Kain mori. Apa tujuannya kain putih itu? Dikemul. Menor adem. Biar hangat. Matur nuwun insyaallah. Ya tuh sudah bilang kan gelas kan. Jadi kan enggak dapat. Tadi tahu ya kain mori tadi ya. Nah itu saya nampaknya seperti itu. Ini kok aneh sekali. Ada bangunan kok ada kain-kain putih, kain mori tadi. Langsung saya buka jendela. Ya Allah, pas arah kiblat meneh. Salaman karo masjid. Untuk sholat yang sebelumnya, karena kita nggak tahu sholatnya sah, ya, karena kita nggak paham, kita itu tidak seperti melakukan pelanggaran. Namun sekarang saya sudah paham, oh berarti saya nggak boleh sholat di situ. Mending milih di rumah kalau seperti itu keadaannya. Hati-hati, soalnya yang paling banyak itu di tanah Jawa kayak begini. Tanah Jawa paling kayak gitu. Ya? Sama-sama kubur dengan kiri kanan. Yang penting sealaman karo masjid ditandai dengan pagarnya itu. Ada kuburnya dalam masjid masuk. Beda kalau beda pagar. Berarti kalau hanya perbatasan dan tembok ini masjid terus di sebelahnya situ kuburan kan masuk. Nah, satu pagar enggak? Ya satu pagar itu. Ya enggak boleh. Kalau pagar itu menunjukkan satu. Sudah, itu tadi kenapa tadi kena laknat. Sama seperti Yahudi dan Nasrani kena laknat. Ini kubur nabi mereka. Kalau kubur nabi gak boleh, orang-orang yang di bawah nabi juga tidak boleh. Terus Rasulullah, Rasulullah memperingatkan dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Kalaulah bukan karena laknat tersebut, niscaya beliau dikuburkan di luar rumahnya. Nabi dikubur dalam rumah. Tahu apa hikmahnya? Ya coba taruh Nabi, kuburnya taruh di luar sajalah. Jadi kan paham kalau kubur Nabi paham, taruh di luar gimana akibatnya? Lihat aja kubur kiai-kiai di luar itu gimana? Habis gak tanahnya? Apalagi kubur Kanjeng Nabi. Kubur orang biasa saja diagungkan kayak gitu. Derajatnya gak seperti Nabi. Apalagi kubur Nabi. Bahaya kalau kubur Nabi taruh di luar. Jadi kan tahu kenyataan sendiri bagaimana coba. Kubur kiai biasa saja. Itu tanahnya habis. Apalagi kalau kubur Nabi taruh di luar. Mikir sendirilah. Habis gak? Bukan habis lagi itu. Sak balung-balungnya entek benarnya. Iya. Nanti ambil morinya tadi kalau ada kain morinya, wah iki jimat iki. Ya nah, itu baru itu. Tanahnya ini wah ini pelaris ini. Jangan ini, jangan dibuang ini. Saya dapat langsung dari kubur Nabi. Ya, sampai digali-gali terus itu bisa. Ini baru kubur biasa loh. Apalagi kubur Kanjeng Nabi. Nabi. Itulah hikmahnya kubur Nabi enggak ditaruh di luar. Dalam rumah. Makanya enggak ada yang tahu kubur Nabi itu bagaimana. Ya. Jangan lihat foto-foto di Google itu. Itu enggak benar itu. Mana orang mau lihat kubur Nabi? Orang mau dekat-dekat kubur saja dipentung sama polisi. Kalau enggak percaya, datang ke sana Masjid Nabawi. Jadi kan dekat-dekat coba. Pergi. Kenapa disuruh pergi? Biar enggak berlebihan pada kubur Nabi. Karena orang berhenti terus berdoa nih kubur sana itu. Ya Allah, kabulkanlah doa saya ya Allah. Gitu. Kiblatnya itu berlawanan arah. Paham ya? Kiblatnya itu berlawanan arah loh. Namun di hadap kubur itu, anggap itu usuk sekali berhenti. Orang berhenti lama di situ. Makanya ada polisi-polisi itu dengan pakaian yang pakaian putih, pakai ini ya. Pakai putroh ya, itu polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada di sini. Itu lebih ditakuti daripada polisi itu. Ya, itu lebih ditakuti, itu lebih sangar. Kalau dia sudah bertindak itu habis di dengan itu. Yo. Coba kalau buka toko pas waktu azan itu, sudah polisi itu yang datang, siap-siap itu. Surat izinnya dicabut. Lebih kejam itu loh. Biasa ciri-cirinya itu jenggotan. Jenggotnya panjang. Itu biasanya. Jadi jenggot kalau jenggotnya biasa-biasa enggak itu, biasanya lebat itu tidak dipakai itu. Wah, itu lihat, wah, sangar ini. Itu nggak ada tuh polisi amar ma'ruf mungkar di sini kan, nggak ada ya. Ya Pak Tentara, nggak ada ya, nanti kita pikir ya, bikin. Dikon ngaji se itu semuanya ngaji itu loh. Baik, sudah ya, lanjut tadi hanya saja dikhawatirkan? Hanya saja dikhawatirkan orang-orang akan menjadikan sebagai tempat ibadah. Nah itu tadi baru kita bicarakan tanah. Itu kalau di luar lagi orang datang gimana coba? Doa enggak di situ? Ya. Berdoa enggak? Ya. Mungkin wah ini kubur Nabi, saya sholat di sini khusyuk. Wes enggak ada yang ganggu-ganggu lagi, sudah ini kubur Nabi di sini saya sholat. Mungkin keyakinannya lebih lagi daripada itu, langsung sujud di hadapan kubur Nabi. Ya Allah, Nabiku. Angkatlah kesulitanku. Lebih loh dari itu. Makanya itu hikmahnya kubur Nabi itu di dalam rumah. Baru tahu, yuk ngaji makanya. Nah sekarang pertanyaan muncul. Gimana kubur Nabi SAW itu di Masjid Nabawi? Ingat, Masjid Nabawi itu tambah diperluas. Dulu kubur dengan rumah gak jadi satu. Namun karena ada perluasan, merembetlah ke rumah Nabi. Di situ ada kubur. Namun tidak ada dalam sejarah orang itu sholat di dalam rumah. Maksudnya sekarang ini orang datang ke Masjid Nabawi, masuk asai pengin masuk ke rumah Nabi, saya sholat situ. Gak boleh. Karena rumah itu bukan bagian dari masjid. Makanya dibuat kubahnya khusus. Ini menandakan bahwa ini bukan bagian dari masjid. Kubahnya khusus di atas. Warna apa? Hijau. Itu khusus. Itu untuk menandakan bukan bagian dari masjid. Enggak pernah ada yang masuk Masjid Nabawi. Saya ketok pintu atau masuk pintu. Saya mau sholat di rumah Nabi. Enggak boleh. Tanda itu bukan bagian dari masjid. Itu loh perbedaannya. Kalau ada yang tanya kayak gitu, jangan ngeyel-ngeyelan. Ya. Tahu cari alasan terus, wah itu kubur Nabi itu barengan Masjid Nabawi kok. Itu tadi penjelasannya, makanya tahu sejarah. Ceritanya bagaimana? Dulu rumah dengan masjid enggak jadi satu. Terus terjadi perluasan. Ya terpaksa situ juga kena perluasan. Namun rumah itu tidak dijadikan bagian dengan masjid. Gitu loh. Dan enggak ada orang yang boleh sholat di situ. Itu kan sebab dari orang-orang yang pengin datang kubur suruh sholat di situ. Tidak. Tahu sejarah maka paham seperti tadi. Terus diriwayatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa 5 hari sebelum Nabi wafat, dirinya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku telah menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku memiliki seorang khalil atau kekasih mulia dari kalian. Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana dia juga telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kalau aku diperbolehkan menjadikan di antara umatku sebagai khalilku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Berarti aku akan pilih Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu nanti jadi, ini tanda Abu Bakar harus jadi khalifah penerus Nabi. Karena kalau mau milih siapa khalilnya, kekasihnya, Nabi akan milih Abu Bakar. Berarti ini tanda kalau meninggal dunia Abu Bakar teruskan ya kepemimpinan. Khalifahnya berikutnya Abu Bakar. Beda dengan orang-orang Syiah yang katakan Abu Bakar orang pantas. Yang pantas siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah itu ngeyelan kok. Bilang Ali bin Abi Thalib. Ada yang lebih lagi daripada itu. Nganggap bukan Ali bin Abi Thalib saja yang penerus. Nganggap itu Jibril. Itu salah beri wahyu. Harusnya enggak datangi Kanjeng Nabi Muhammad. Harusnya datangi Ali. Ngawur tenang loh. Jibril salah kasih wahyu loh. Salah alamat, harusnya ngetok rumahnya Ali, namun ngetok rumahnya Kanjeng Nabi, itu maksudnya. Milan itu Aisyah itu. Salah satu alirannya kayak gitu loh. Iya, mungkin Ali lagi rewang, sudahlah saya. Wah itu, ngaur menengah. Milan itu sih ah. Ada yang lebih lagi daripada itu, bukan hanya Jibril salah kasih wahyu, ada yang kultuskan Ali jadi Tuhan. Doanya pada Ali. Maka buku ini paling ditakuti oleh orang Syiah ini. Ini habis orang Syiah dibantah di sini. Gak mungkin ngaji kayak begini orang Syiah itu. Ya. Gak mungkin. Yang pertama ngagung-ngagungkan kubur itu orang Syiah. Rafidah. Ya. Yang agung-agungkan orang soleh berlebihan kuburnya tadi. Saya kira cerita tadi. Sampai merayap-merayap sampai datang ke kuburnya. Itu orang Syiah duluan itu. Ditiru nanti oleh orang Indonesia itu. Tadi kan sukanya niru toh. Iya. Di Abu Bakar lebih mulia daripada Ali. Urutannya Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Muhammad Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu menurut Ahlussunnah seperti itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau Syiah enggak, Ali taruh di depan. Abu Bakar Umar gimana? Abu Bakar Umar kafir. Itu menurut Syiah. Nyelisih tadi. Tadi aja bilang wahyu saja nyasar ke Kanjeng Nabi kok. Salah ngasih itu coba. Ya Allah, ngece sekali itu. Jadi kan kalau ketemu orang Syiah itu mau ngapain sama dia itu? Ditabuk di ini biar kapok. Terus Abu Bakar tadi lanjut. Ketahuilah. Ya, enggak itu dipencet. Nah. Oh, entah ya. Nah, ada mic lagi? Nah. Tak kira Pak Slamet urung makan sore. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya aku melarang perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Yang tadi diingatkan tadi, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun itu ibadahnya untuk Allah, enggak boleh. Sesungguhnya aku melarang perbuatan itu. Terus, ketika menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah. Mengerjakan sholat di tempat tersebut juga termasuk dalam larangan tersebut. Nah, baik. Lihat, beliau melarang tadi yang paragraf sebelumnya. Beliau melarang hal itu pada saat akhir hidupnya, 5 hari sebelum beliau wafat. Berarti ini wasiat penting sekali. Jangan jadikan kubur para nabi itu sebagai kuburan. Itu jadi ya tempat ibadah. Jangan jadikan kubur para nabi itu sebagai tempat ibadah atau masjid. Ini berarti jadi wasiat penting sekali. Karena 5 hari sebelum meninggal. Nah, terus dikatakan sini, ketika menjelang wafat Rasulullah melaknat orang yang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah. Rasulullah melaknat orang yang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah. Mengerjakan sholat, ya ini di garis bawah itu, mengerjakan sholat di tempat tersebut juga termasuk dalam larangan tersebut, walaupun tidak dibangun masjid di situ. Kita sholat ini kuburan, jadi nggak datang sholat di situ, ngadap kiblat. Sholatnya untuk Allah, tidak boleh. Nama tidak boleh, perantara menuju kesirikan. Terus, inilah makna. Inilah makna perkataan Aisyah. Hanya saja dikhawatirkan kalau kubur beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Para sahabat pun tidak menjadikan tempat di sekitar kubur beliau sebagai masjid. Segala tempat yang dimaksudkan untuk mengerjakan sholat berarti telah dijadikan sebagai masjid. Bahkan segala tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat itu dinamakan sebagai masjid. Segala tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat itu namanya masjid. Berarti kalau kita itu sholat di kubur, walaupun sholatnya untuk Allah, berarti menjadikan kubur tadi sebagai masjid. Karena yang namanya tempat sholat kita namakan masjid. Dalilnya lihat hal ini. Hal ini sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bumi telah dijadikan untukku sebagai tempat ibadah dan alat untuk bersuci. Ju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura. Bumi ini sudah dijadikan sebagai masjid. Dimanapun boleh sholat, kecuali di mana? Kubur sama kamar mandi. Wa tahura, tanah di muka bumi ini semua boleh dijadikan alat untuk bersuci. Maksudnya apa? Tayamum, boleh pakai tanah apapun di muka bumi. Enggak mesti debu. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i cuma debu saja. Boleh pasir, boleh batu, ya. Yang penting itu sesuatu yang ada di permukaan bumi. Kalau temboknya sudah pakai cat, enggak. Kecuali ada debu. Kalau kocoknya resik, enggak. Kecuali ada debu. Tempat duduk, jenengan ketika di pesawat, resik apa? Orang debu, resik. Masa pramugari biarin itunya penuh debu, yo dipecat ya. Sudah dipakai vakum itu ditarik debunya, enggak ada debu. Mau tahu debunya di mana? Di pesawat, di lantaimu itu. Kalau di pesawat, lihat itu bekas-bekas injakan, itu ada debunya. Namun ingat di pesawat itu ada air, bapak-bapak. Masih cukup enggak? Cukup. Oh, kayak saya ngurah sholat kok masih cukup. Saya tuh jawabannya gampang. Emang satu pesawat semuanya sholat? Sholat tapi layang. Ya, mana semuanya pakai air itu utuh? Enggak, sudah dipersiapkan itu air, stok air itu cukup. Memang. Iya kan? Ini cuma malas saja. Lain kali kalau numpak pesawat, ingin sholat lima waktu, ke toilet ambil air. Karena air masih ada, gak boleh pakai pengganti. Ya, ini saya kritikan juga untuk jamaah haji ini. Kalau saya kalau bawa jamaah umroh saya gak mau kayak gitu. Itu ke toilet sana ada air. Kalau airnya gak cukup, siapa bilang gak cukup? Makanya sini semuanya sholat apa? Kalaupun sholat gak mau juga mau pergi ambil air. Ya, ambil air sana. Ambil air pakai di situ. Yang penting kan airnya gak netes ke bawah, gampang. Kakinya gimana nanti? Bawa botol aqua ini diisi, terus disiram di toiletnya situ sambil siram kaki. Rampung. Gak pernah wudu dalam keadaan darurat sih. Darurat-darurat itu penting. Gitu loh Pak. Tayamum terus. Mugi-mugi sesok munggah umroh meneh. Ya toh? Terus ya diulang lagi. Iya. Gitu. Aduh. Soalnya wingi ki orang ngaji sih. Langsung munggah haji. DS belum ada dulu. Terus Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad jayid dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau marfu itu maksudnya hadis yang sampai Kanjeng Nabi. Langsung nyampe sampai Nabi. Jadi maksudnya sabda Nabi. Itu namanya marfu. Ada istilahnya lagi mauquf sampai sahabat. Hadis mauquf. Jadi kalau hadisnya Abdullah bin Abbas, hadisnya itu mauquf. Oh, berarti ini Abdullah bin Abbas yang berkata. Ada lagi maqtu'. Maqtu' itu cuma tabi'in. Al-Hasan Al-Basri berkata, namanya hadis maqtu'. Maqtu'. Kol-kolah. Tu'. Angel apa? Ngulang apa? Buruk-buruk ini kol-kolah. Kalau saya masuk desa terus ngomong, wah, bah, kok ini angel banget ya. Tak ulang bahasa Arab ya. Ora tau ning Arab soalnya. Ya. Jayid, sanad jayid itu sanad antara sahih dan hasan. Jayid. Antara sahih dan hasan disebut jayid. Karena kalau saya enggak jelas saya tanya langsung ke ulama maju ke mejanya. Jayid itu apa, Syekh? Oh, jayid itu antara baina sahih wal hasan. Baina yaitu antara sahih dan hasan, tengah-tengah, bisa diterima. Dari Abdullah bin Mas'ud. Gimana dia berkata, baca? Yang artinya sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Berarti apa? Jangan nunggu sampai hari kiamat, pengin mati mau ketemu hari kiamat. Orang yang ketemu dengan hari kiamat nanti, gunung-gunung meletus, tsunami besar. Itu berarti orang yang paling jelek. Wah, aku pengin urip terus biar nanti ketemu hari kiamat, biar nanti nonton itu gunung-gunung meletus. Berarti kamu punya makhluk paling jelek. Karena setiap yang masih punya iman itu akan dimatikan dengan angin yang berhembus nanti di akhir zaman. Ya, dengan angin yang berhembus pada akhir zaman, gitu. Terus, dan orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Itu namanya syirrul nas atau syirrul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk. Kandungan bab 1. Komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang membangun tempat ibadah untuk beribadah kepada Allah dikubur orang soleh walaupun niat pelakunya sebenarnya baik. Nah, Rasulullah SAW komentari, orang yang bangun tempat ibadah untuk ibadahnya pada Allah, namun dikubur orang soleh, niatannya baik sekali. Niatan baik belum cukup. Mau ibadah bukan hanya niatan baik. Ibadah harus pakai tuntunan. Kalau Rasul larang ya enggak boleh. Jadi kalau mau ingatkan, ada yang zikirnya keliru, ada yang ibadahnya yang tambahan-tambahan baru itu keliru, diingatkan, gak cukup niatan baik, walaupun kue zikir, moco Quran, niatanmu baik, harus manut pada tuntunan. Ingat, ibadah itu asalnya dilarang. Haram. Kasarannya gitu. Ibadah itu hukum asalnya haram. Sampai datangnya dalil. Jadi, kenapa zikir ini gak boleh? Memang kamu gak boleh ibadah sampai datangnya dalil kok. Jangan dibuat kaidah sebaliknya. Ibadah itu boleh semuanya. Keliru. Kalau ibadah itu boleh semuanya, hancurlah agama kita. Gak ada yang pakai tuntunan lagi. Zikir seenaknya, sholat seenaknya, sholawat seenaknya. Karena gak pakai tuntunan. Terus, yang kedua. Yang kedua, membuat gambar-gambar itu dilarang dan diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah. Pembahasannya nanti, pembahasannya masih di belakang. Sudah diingatkan di sini. Sebut apa tadi? Syirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk, apalagi gambar orang soleh. Berarti gambar orang soleh dihukumi apa? Syirik apa perantara? Perantara. Perantara menuju syirik. Perantara saja dilarang. Ya, terus yang ketiga. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Bagaimana beliau pertama kali menjelaskan kepada para sahabat tentang permasalahan ini. Lantas 5 hari sebelum wafatnya, beliau bersabda seperti di atas ketika hampir wafat. Beliau masih belum merasa cukup dengan peringatan tadi. Jadi, pandai-pandailah ambil pelajaran. Ini 5 hari sebelum Rasul wafat, dinasihati seperti itu. Berarti ini wasiat atau nasihat yang sangat-sangat penting. Terus yang keempat. Yang keempat, Rasulullah melarang menjadikan kuburnya sebagai masjid, walaupun kubur beliau ada, beliau belum ada. Nah, kubur Nabi sudah apa? Sudah ada apa belum? Belum kan, beliau masih ngomong. Sebelum beliau mati, beliau sudah ingatkan, jangan jadikan kubur para nabi sebagai masjid. Karena beliau sudah khawatir ini. Ini kalau saya meninggal dunia, kubur saya ini dibagaimanakan nantinya? Beliau ingatkan dulu jauh-jauh hari. Terus yang kelima. Lima, menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah adalah tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tadi kalau disebut laknatullahi alal Yahudi wan Nasara, laknat Allah untuk Yahudi dan Nasara. Jangan pede dulu. Yahudi Nasara yang salah. Muslim ora, ternyata muslimnya koyo Yahudi, koyo Nasrani. Makanya kita kan selalu baca dalam sholat. Jadi kan ulang-ulang terus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan ya Allah masukkan saya pada orang yang maghdub. Yang dimurkai. Sinten yang dimurkai? Yahudi. Ya Allah jangan masukkanlah saya pada golongan orang yang sesat. Ya itu orang siapa nak? Nasrani. Kenapa kok Yahudi di... Setelah di situ kok dimurkai? Karena Yahudi itu terlalu pintar. Namun apa? Ngilan, gak mau amalkan ilmu. Berarti kalau tiang muslim wes ngaji, wes paham. Ngeyel. Mirip apa? Nah, wes paham. Terus kalau Nasrani, tadi apa sifatnya? Pokoknya asal beramal, ora ono tuntunan. Berarti kalau tiang muslim itu nggak amalan tok, terus nggak memperhatikan tuntunan, berarti mirip Nasrani. Gitu. Jadi jangan pede, wah itu cuma Yahudi sama Nasrani saja kok. Lihat sifatmu itu jangan-jangan mirip Yahudi, jangan-jangan mirip Nasrani. Makanya yang diikuti bukan Yahudi Nasraninya, ikuti siratal mustaqim, jalannya nabi dan para sahabat, itu jalan yang lurus. Allazina an'amta 'alaihim, yang Allah beri nikmat pada mereka. Siapa? Rasul dan para sahabat. Bukan ikuti Yahudi dan Nasrani. Berarti kesimpulannya apa? Mau selamat ilmu punya, ilmunya diamalkan. Berarti ngaji, terus ngaji itu ilmunya diamalkan, atau beramal itu pakai ilmu dulu. Ya? Gitu. Terus 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang Yahudi dan Nasrani agar dijauhkan dari rahmatnya karena telah menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Berarti kalau orang-orang muslim juga menjadikan kuburnya sebagai tempat ibadah, didoakan juga seperti ini, masuk dalam doa. Laknatullah ala Yahudi wan Nasara. Orang muslim punya sifat seperti ini juga sama didoakan. Karena sifatnya yang dinilai, bukan orangnya, namun sifatnya. Terus 7. Maksud beliau adalah juga memperingatkan kita agar tidak menjadikan kubur beliau sebagai masjid. Kita ini siapa kita? Muslim. Terus 8. Alasan mengapa kubur nabi tidak diletakkan di luar rumah? Alasannya kenapa? Biar tidak disikapi berlebihan pada kubur tadi. Yang kedua, biar tidak ada ibadah di situ. Dan ini perantara nanti menuju kesyirikan. Terus 9. Makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Karena kalau kubur sudah dijadikan tempat ibadah, namanya masjid. Padahal tadi kita dilarang, ya, tadi yang dilaknat, ittakhadhu kuburo anbiya'ihim masajid, menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, yaitu ada ibadah di kubur itu. Terus yang ke 10. Nabi menyamakan antara orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Setelah itu beliau menjelaskan jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan sebelum kesyirikan itu terjadi, dan akibat akhir dari perbuatan syirik itu, yaitu kekafiran. Nabi menyamakan antara orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Kan tadi di hadis yang terakhir, ya, ada orang yang kan yang pingin hidup sampai hari kiamat, padahal dia itu sejelek-jeleknya makhluk. Setelah itu beliau jelaskan jalan yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan sebelum kesyirikan itu terjadi, dan akibat akhir dari perbuatan syirik itu. Dan ini kalau disamakan menunjukkan dua-duanya jelek. Dan ini juga kalau disamakan menunjukkan ini terjadi, banyak terjadi di akhir zaman ini loh. Makanya dulu itu banyak tayangan-tayangan di televisi, ini juga peringatan nih. Ini biasanya ditunjukkan wisata-wisata ke bekas-bekas kubur. Bukan nabi-nabi. Jejak apa? Jejak Rasul. Itu hati-hati. Apa tujuan yang pelajari kayak begitu? Biar orang datang ke situ kan? Terus apa manfaatnya datang ke situ? Hah? Ibadah nanti di situ. Hati-hati loh tayangan kayak begitu. Malah menyesatkan kita. Cukup sejarahnya saja yang dipahami. Ngapain kita ngurus-ngurus kuburnya sekarang? Kuburnya juga belum jelas kan? Kuburnya juga belum jelas, dia tunjukkan tempat situ. Mana buktinya kalau ini kubur Nabi Adam, ini kubur Nabi Nuh, ini kubur Nabi Isa misalnya? Gak bisa dibuktikan. Cuma jari ini kuburnya. Iya kah? Iya. Masa cuma kayak gitu saja? Butuh bukti otentik. Ya, butuh bukti akurat bagaimana. Hati-hati. Dulu itu tayangan-tayangan gitu, ini terus ya, biasa pagi hari itu. Mudah-mudahan bisa dihapus biar orang gak salah paham tentang tayangan semacam itu. Terus yang ke-11. Khutbah yang Nabi sampaikan 5 hari sebelum wafat mengandung bantahan terhadap 2 sekte. 2 sekte ini adalah Ahlu Bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama telah mengeluarkan 2 sekte ini dari 72 golongan yang ada dalam umat Islam. Kedua sekte ini adalah Rafidhah dan Jamiah. Lantaran orang-orang Rafidhah ini, maka terjadilah kesirikan dan peribadatan kepada kubur. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah tadi, bapak-bapak sekalian, itulah yang jadi sebab orang-orang agungkan kubur yang saya sebutkan tadi. Jadi orang Syiah itu sudah takut dengan buku-buku semacam ini, maka nyebut itu jenengan itu sebagai Wahabi. Karena dulu sebelumnya itu ada suatu aliran juga namanya Wahabi juga sama. Ya, namun bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang ini. Ada aliran juga seperti itu, alirannya keras. Beda dengan ini. Namun untuk nakut-nakuti, waduh hati-hati dengan Wahabi. Namun kalau di Indonesia itu jadi beda lagi pengertiannya. Ya, pokoknya yang enggak mau setuju dengan tradisi-tradisi semuanya disebut Wahabi. Terus 12. Jadi mereka adalah orang-orang yang pertama kali membangun masjid di atas kubur. Berarti yang membangun masjid di atas kubur pertama kali itulah orang-orang Rafidhah. Sebagian ulama itu kafirkan orang Syiah, sudah keluar dari Islam. Kalau dikatakan keluar dari 72 golongan, kan Islam terpecah dari 73 ya toh? Satunya yang selamat yaitu Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. 72 itu diancam neraka, tidak disebut masuk neraka total, enggak. Diancam neraka. Siapa yang selamat ini? Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa orangnya? Presidennya siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa pemimpinnya sekarang? Sudah berbayat apa belum? Sudah daftar jadi anggota apa belum? Karena itu bukan partai, itu bukan organisasi, itu bukan ormas, itu pemahaman. Gak usah butuh presiden-presidennya. Gak usah butuh baiat-baiatnya, daftar anggota. Jadi kan gak usah daftar-daftar, wasil masuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Daftarnya berapa? Gak perlu. Kalau kayak gitu gampang sekali buat. Bikin bendera sendiri, nanti bikin kaosnya lagi, bikin seragamnya lagi. Gak butuh seperti itu. Siapa yang berada? Ahlussunnah itu artinya yang pegang teguh sunnah Nabi, ajaran Kanjeng Nabi, wal Jamaah, bersatu di atas kebenaran. Walaupun ada di Papua sana, di Aceh sana, di pelosok selatan sana dari Gunung Kidul. Walaupun sendirian, wal Jamaah itu artinya pegang teguh kebenaran. Walaupun dia seorang diri tengah hutan sendiri, disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan gak perlu ngaku-ngaku saya itu paling Ahlussunnah, kowe iki ora. Ya, saya itu paling Ahlussunnah wal Jamaah daripada kamu. Ngapain ngaku-ngaku, buktikan saja. Kulun yadda'i waslan billaila wa laila lam nukiru illa bidzat. Yang kata wong Arab, semua itu ngaku punya pacar dengan si Laila. Oh, kekasihnya itu Laila. Namun Laila enggak ngaku punya pacar dengan siapa-siapa. Paham ini maksudnya? Semua ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, namun enggak benar itu klaim-klaimnya tadi. Ya. Iya kan? Iya. Enggak perlu ngaku-ngaku. Buktinya apa kamu itu Ahlussunnah wal Jamaah? Buktinya mana? Ya, buktinya iki ora sulap, buktinya itu orang ngaji, buktinya itu enggak mau pelajari tauhid, gimana mau disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Guru ngaku tok. Makanya tadi enggak perlu baiat, enggak perlu pakai pemimpin. Jadi kalau mau cari siapa pemimpinnya, enggak ada di muka bumi ini siapa pemimpinnya. Ulamanya ada. Yang kasih ilmu ada, ulama-ulamanya masih hidup. Namun siapa pemimpinnya enggak bisa jenengan cari. Mau cari baiat di mana, daftar anggotanya di mana, bayar berapa, enggak akan dapat. Daftar anggotanya itu di mana, enggak akan dapat kayak begitu. Nomor WA-nya ada enggak? Ya apalagi, Pak. Karena enggak butuh pengakuan, sudah buktikan saja, sudah. Pembuktian. Biar termasuk dalam golongan yang satu tadi, tidak masuk dalam 72 golongan. 72 golongan itu macam-macam loh pemikirannya. Ada Jahmiyah, ada Rafidhah, ada Qadariyah, Jabariyah, ada Mu'tazilah. ada Murji'ah, ada Khawarij, macam-macam. Satu orang itu zaman ini itu bisa semua aliran sesat ada dalam dirinya. Ya, bisa satu aliran satu dan ada dalam dirinya. Satu pemikiran ini, satu orang ini pemikirannya Khawarij, pemikirannya Rafidhah, pemikirannya itu Qadariyah, Jabariyah. Jadi 72 golongan ada dalam satu orang bisa. Bisa seperti itu, campur aduk. Zaman ini kayak gitu. Makanya itu pemahaman. Maka mau tahu ini ustadznya bagaimana, lihat aja tuh pemahamannya. Pegang dalil enggak? Al-Quran pegang enggak? Hadis pegang enggak? Jangan-jangan guru asal ngomong saja. Ya. Itu ada. Ada tuntunan. Paham ya? Jadi Al-Sunnah wal-Jamaah kayak gitu. Ya. Jangan enggak punya aliran-aliran baru lah. Gimana aliran baru? Saya enggak pernah ngaku-ngaku kok. Ya. Terus, yang ke-12. Rasa sakit yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat menjelang ajalnya sama dengan manusia biasa. Nah itulah, lihat Rasulullah SAW saja bisa sakit, maka anehnya kalau orang itu nggak bisa sakit pakai ilmu kebal. Kok pingin perang, lakukan pengisian dulu biar nanti jadi kebal. Rasul itu kita sudah dengar dulu pembahasan perang Uhud dulu. Rasul itu sampai gara-gara ya beliau nggak pakai ilmu kebal, tetap luka juga. Masa ada yang lebih mulia daripada Rasul pengen pakai ilmu kebal coba? Kalau enggak ilmu itu bermasalah. Nah ini malam ini yang punya ilmu kebal ini mudah-mudahan tobat, ini main di ruqyah langsung. Hati-hati. Cuma mau ngguli Rasul coba. Rasul itu luka loh kalau perang, sakit juga bisa. Masa sampai senjata enggak mempan, dibacok sini enggak mempan, ditembak juga enggak. Ya, masa punya kesaktian lebih daripada Rasul? Rasul saya bisa kena senjata. Rasul bisa sakit. Itulah kalau ada yang punya ilmu kebal itu masalah, bukan kesaktian. Walaupun jenengan pakai istilah macam-macam untuk itu. Ya, maupun ini pakai persilatan-persilatan apapun juga, hati-hati kalau ilmu persilatannya itu pakai pengisian-pengisian syirik, tobat sebelum mati. Kalau mati masih punya ilmu kebal gimana? Berarti matinya mati apa? Syirik. Hati-hati loh kayak begitu. Berat sekali itu. Bukan mati kebal. Bukan mati kebal. Mati. Tetap bisa mati juga kan? Terus beliau 13. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kemuliaan dengan dijadikan Khalil Allah. Dengan dijadikan Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Rasul itu kekasih Allah sama seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam. Terus 14. 14 dijelaskan bahwa tingkatan Khalil itu lebih tinggi dari orang yang mendapatkan kecintaannya. Ada istilah Khalilullah, ada istilah Habibullah. Makanya dalam beberapa solawat dipanggil Ahmad ya Habibi, ya tak? Nah, ini tingkatan Habib masih lebih rendah dibandingkan tingkatan Khalil. Harusnya dipanggil Khalilullah, bukan dipanggil Habibi. Beda. Khalilullah lebih tinggi daripada Habib, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Makanya saya sudah bilang, solawat itu hati-hati kalau buat-buat solawat baru, sanjungan-sanjungan baru pada Kanjeng Nabi. Jenengan malah mau ngagungkan, malah rendahkan. Ya, malah agungkan, maksudnya agungkan malah jadi rendahkan. Belum lagi dalam lapat-lapat pujian atau solawatnya tadi itu punya masalah dari sisi pengertian. Ini belum saya telusuri satu-satu loh ini. Jamaah itu kadang nanya saya terjemahkan itu. Coba baca lengkap syiriknya di situ. Dikira sanjung padahal itu syirik itu. Tanhalu bihil uqadu. Terus apa? Wa tanhalu bihil qurabu. Apa artinya? Ikatan-ikatan itu lepas, kesedihan-kesedihan itu diangkat. Siapa yang angkat kesedihan ini? Kanjeng Nabi. Harusnya siapa yang angkat kesedihan? Allah. syirik enggak? Syirik. Wis ngerti iki ora paham gur maca terus. Itu selawat apa tadi? Nah, sudah. Ini orang ngerti ya, makanya ngaji itulah susahnya itu orang Indonesia itu nggak paham-paham terus dimoco terus tan halu bihil kordu watan halu bihil kurabu, nggak paham ini maksudnya di sini. Mungkin kalau dia tanya saya bilang baca salawatnya lengkap coba baca, siriknya di situ. Nah, sebelum subuh itu baca 10 kali. Ya Allah, aduh. Masa pagi hari mulai karo sirik gitu gimana coba? Makanya pakai pujian selawat pada Kanjeng Nabi, ya sudah Nabi ajarkan saja wes cukup loh. Apa yang paling utama selawatan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Nanti itu lebih afdol daripada selawat jenengan buat-buat baru. Gitu. Terus 15 dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia karena memilih kekasih, Rasul pilih Abu Bakar sebagai kekasihnya. Terus 16 pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas adalah sinyal bahwa Abu Bakar akan menjadikan khalifah. Ini jadi sinyal bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah. Konten pertanyaan 1-2 Pak Sioto langsung. Bagaimana kita membangun kubur? Jangan pakai istilah membangun. Kalau pakai istilah membangun berarti kasih bangunan di atas kubur. Buat kubur gimana? Nah, gitu. Nah, Pak Yoto ikut kajian sholat jenazah enggak? Kemarin yang sholat jenazah kemarin. Dibahas enggak ini kubur? Kubur tingginya berapa? 1 jengkal. Sudah cukup kubur seperti itu. Tidak dikasih keramik, tidak dikasih kicing, tidak dikasih semen. Wallahu alam, tulis saja seperti itu. Taruh di kepala. Selain selawat syirik, selain itu ada enggak? Saya enggak tahu. Saya enggak hafal-hafal selawat. Hafalnya gini, Ustaz. Hafal selawat baca itu kan ada yang berbunyi wabil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah. Terjemahnya sama yang dua. Tapi enggak sampai situ kalau kalimatnya wallahu alam belum sampai derajat syirik kan di situ. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, tawasul dengan Kanjeng Nabi. Enggak boleh. Enggak perlu kondang, enggak perlu dikenal. Pokoknya enggak boleh. Ya, itu disebut apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Jangan jangan punya satu album itu. Dulu saya hafal yang ini tapi sudah lupa-lupa. Alhamdulillah lupa, ngapain? Ya masih keren, kita enggak butuh keren, enggak butuh kondang, enggak butuh terkenal, enggak butuh masyhur. Yang butuh adalah sesuai dengan tuntunan. Satu lagi. Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nanti niran utara yang pengajian pamitan haji. Pamitan haji terus. Wonten ing antaran agem salat menika pilih batu hajar aswad. Batu Hajar Aswad nggih, terus padhinipun suwanipun pekan. Iya. Namung karana nyedot dosa-dosanipun manungsa menika sampun dados semangat. Iya, betul. Batu Hajar Aswad itu asalnya batu saking surga. awalnya bersih, karena dosa manusia jadi hitam. Itu hadisnya ada. Baik, ada lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tiga hal itu syirik, musyrik dan kafir. Ada tiga hal apa? Syirik, musyrik, kalian kafir. Itu, terus Ustaz bilang sulit untuk masuk surga. Untuk simbah-simbah saya dulu, mayoritas simbah-simbah kami itu karena belum mengenal ajaran Islam yang sebenarnya, sering melakukan tiga hal tersebut. Lalu bagaimana hal-hal tersebut, yaitu belum mengenal ajaran agama Islam yang sebenarnya, contoh belum pernah mengerjakan sholat wajib maupun sunnah, dan juga tidak pernah mengerjakan puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah. Lalu simbah itu sudah meninggal, apakah memang sulit untuk masuk surga, dan atau sulit untuk masuk surga, bagaimana cara untuk menolong, mendoakan simbah-simbah yang melakukan tiga hal tersebut? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tidak usah memvonis dulu. Yang kedua, mugi-mugi itu jadi uzur. Ya, yang ketiga, tetap ada doa saja untuk mereka. Mungkin-mungkin dosa-dosanya diampuni karena ada uzur dan ketidakpahaman tadi. Sedangkan jenengan saat ini perbaiki diri. Mudah-mudahan dengan perbaiki yang dulu-dulu, simbah-simbah dulu, dosa-dosanya diampuni. Karena sebagai putune pun tetap nanti bisa memberi manfaat kepada simbahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut nanti barngisa, langsung nanti ada penjelasan tentang masalah ruqyah. Paginya mulai jam 5 itu nanti langsung materi kitab tauhid lagi sampai jam 7. Setelah jam 7 nanti sarapan pagi. Jam 8 praktek ruqyah sampai jam 11. Ya, nanti bar zuhur baru kita lanjut dengan materi lagi sing sesi terakhir, baru tutup. Ini sekitar jam 1 atau jam 2 nanti kita rampung. Setuju nggih? Nah, nanti habis isya ini, nah itu baru materi ruqyah. Ya, nanti akan diisi oleh Ustaz Soleh dari Rehab Hati, nanti diperhatikan. Sekaligus nanti ada diagnosa ini siapa yang punya gejala-gejala. Nanti tolong yang di bagian belakang jaga itu, jangan sampai ada yang lompat pagar di bawah itu. Iki tenan iki. Iya. Kalau kumat dia enggak tahan lagi, pintu situ enggak bisa, sana enggak bisa, sudah langsung lompat situ loh. Ya, nanti mudah-mudahan bisa apa berulang kali pelatihan ruqyah ini sehingga jenengan jadi pakar juga, bisa ilmunya bermanfaat untuk masjid jenengan di tempat masing-masing. Okay. Itu saja, kita tutup. Nanti bar maghrib silakan makan malam sampai ngisa. Ya, untuk waktunya itu istirahat, nanti bar ngisa baru kita lanjut dengan materi lagi. Demikian kita tutup kalian doa kebetulan majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.